Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam rabbun karim wa anta dzul kin azim fashfa lana indal karim ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadruh musillati lil hadratil aliyah amma ba'du al mukarramun para alim ulama para asatid yang saya muliakan dan yang saya taati. Hadirin wal hadirat dan pendengar radio Fafirru Ilawah dimanapun Anda berada yang saya muliakan, untuk memanfaatkan waktu yang ada mengenai uraian dan tasyakur sanjungan solawat dan salam, saya makmum di belakang hadirin wal hadirat dengan harapan semoga pertemuan kita pada siang hari ini benar-benar menjadi pertemuan yang barokah, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sebab hadirin yang saya muliakan, di dunia akhir-akhir ini mencari ilmu yang manfaat ini sangat sulit sekali. Ilmu itu artinya tahu, weruh. Lawerune terus iso dimanfaatno. Lah manfaati ilmu niku diantaranya yang paling pokok yukorribuka ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi lek ana wong duwe ilmu kok malah ora iso ndadekno cedhek ana ngersani Gusti Allah. Bila perlu ilmune gawe kemule nafsu. Sing dibahas ilmu rohani, tapi kunjerune gak rusono nafsu ananiah, nafsu sing jahat. Walaupun orang itu dikagumi oleh masyarakat, tapi njerune lek isih ono nafsu ananiah, ilmu itu tidak akan manfaat. Sebab wong sing duwe ilmu lam yazdat minallahi illa budda. Wong iku ketok etok cedek marang Gusti Allah, tapi sakjane aduh marang ngersane Gusti Allah. Nah di akhir zaman iki kok cara ilmu ku sulit kula jenengan. Sing kula maksud sing ngenten di gedung mriki. Nyetak ilmu sing manfaat ku sulit. Karena ilmu niku ana wadah ya, Pak. Nale ana wadah walaupun iku madu diwadahi karo botol, tapi botol niki ana racune. Nggih, percuma. Walaupun madu tetap niki membahayakan, membunuh niku. Walaupun madu tapi malah membunuh ini. Apa jare wadahe? Sak bagus-bagusi ilmu. Bila perlu ilmu wahidiyah. Ingat nggih, wahidiyah niku sanes aliran. sanes golongan. Wahidian iku ilmu, ilmu penjiwaan tauhid. Ilmu tauhid sing ditrapno ana ing jerone ati sehingga obah onteke ati pandangane mung siji, ana ngersani Gusti Allah. Niku jenenge ilmu wahidia. Dasare napa? Enten surat Al-Qasas 58 niku. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illa huwa kullu syai'in halikun illa wajha lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Al-Qasas 58. Doanane ayat nikilah akhirnya kula jenengan ulama-ulama niku menggali ayat niki. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Ojo nganti kowe iku nyembah ngibadah di samping Allah Tuhan apapun selain Dia. Maksudnya ojo nganti ndik jero ati kula jenengan niku ana sing diharap, ana sing diwedeni selain Gusti Allah. Ojo nganti. Niki lek arti bebasé ngaten. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Walaupun kowe butuh, ojo nganti kowe iku butuh sakliyane Gusti Allah utawa sakliyane Allah cukul ana ing jerone atimu. Dadi butuhne gak nang Allah, iki ati lho nggih, jiwa lho nggih. Butuh ekonomi melayu nang makhluk, butuh ekonomi melayu nang wirid. Bila perlu wirid dicatet nang butuh, padahal wirid niku mung minangka jalan menuju Allah. Yo aja jagakno niku. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Dadi aja nganti kula panjenengan nyembah ibadah butuh wedi di samping Allah Tuhan apapun selain Dia. Dadi mung siji tok Gusti Allah. Lho mengapa? La ilaha illahu huwa, artinya Dia. Jadi orang ono pangeran selain Allah, selain Dia. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia. Kullu syai'in halikun. Sekabeh suwiji-wiji pasti hancur, pasti rusak. Illa wajha. Namun Gusti Allah sing ora rusak. Karena Allah sang pencipta bako kekal. Itu di dialmoni disini. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Baginya lah. Hanya kepadanya lah Allah. Nang Allah nggih. Kewabeh ketentuan. Mbah kula panjenengan iki saiki kesandung. Apa kula njenengan iki saiki bernapas? Apa njenengan iki sakniki gak ngaji? Utawa panjenengan sakniki diuji gedhe rezekine ataupun diungsel rezekine? Lahul hukmu. Semua ketentuan itu ono ngersani Allah. Ojo nganti kalau jangan dua minggu nang Gusti Allah. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Dan hanya kepadanya lah nang Gusti Allah kamu semua dikembalikan. Lu ayat ni kira dibongkar lu butuh ilmu. Ayo coba ilmu apa sing panjenengan. Kanggo ngetrapno dawuh ojo nganti kowe nyembah ibadah butuh wedi di samping Allah iku ana pangeran liya. Berarti gak oleh jagakno sak liyane Allah. Ayo ngempakno ilmu niki panjang golek ilmu apa? Engko wiritan kok dindelno, apa wiritan iku ya Gusti Allah. Wong wajib jenengan iku ya wirid ya ibadah kok disembah? Ibadah kok disembah kan aneh. Wong ibadah nyembah Gusti Allah kok ibadah dijagakno. Iku padha karo wong ibadah nyembah ibadah. Ayat niki penting niki. Sampai niki kanggo talkine mayit sing nek kuburan niku lho. Niki saking pentinge mayit cek iso tauhid tenanan niku. Jelas ta? Ate ora ono pangeran maneh, Gusti Allah. Tiada Tuhan kecuali Dia. Berarti ora ana apa-apa sing ana mung Gusti Allah tok. Ngempakno ilmu sing ana Gusti Allah tok padahal mripat ketok abang ijo. Ya apa niki? Dijelaskan kullu syai'in halikun illa wajah. Wis to kabeh jagat langit apa sing jenenge ciptaan niku rusak, artine rusak niku ana sing rusak memang dihancurkan. Rusak niki artine adalah sifate. Apapun sifatnya rusak iku berarti gak duwe sifat bako. Sing duwe sifat kekal mung Gusti Allah. Lelek ngono swarga apa rusak? Rusak. Maksudnya rusak niku mboten ancur. Rusak bimakno ancur ngoten mboten. Swarga niku disebut rusak, akhirat disebut rusak sebab iku ciptaan isih gantung ngono tangane Gusti Allah, tergantung Gusti Allah. Sing kekal hakiki adalah Gusti Allah. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Segala ketentuan mbuh kula panjenengan iki apik. Duh panjenengan iki rugi. Duh panjenengan diuji gede, diuji cilik, segala ketentuan hanya kepadanya. Sajane ayate jelas lho. Lan akhire kula njenengan dibalek nang ngersanipun Allah. Summalatus alunna yauma idzin anin na'im. Dan besok dimintai pertanggungan jawab. Lho ngempakno ilmu niki lho napa niki hadirin. Ini wajib nih, karena ini roh menunjukkan kepada Allah ini wajib. Ya padukan wajib wong Islam maca syahadat, ngetrapno syahadat ini wajib. Terus pun di ngetrapno asyhadu alla ilaha illallah. Kulon jenengan nyekseni orang pangeran kejaba Allah. Gini penjabarannya tentang ayat surat Al-Qasas niki. Kulo jenengan ate mati kok gak kenal karo Gusti Allah kan aneh nih. Ate balik nandi lek ngoten. Saben kesandung saben ono wong mati innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi kok gak iso ngetrapno nek jero ati kula lho niki hadirin. Niki kula. Lho wahidian ku ilmu sing kanggo ngonceki ayat niki. Karena hakikate wahidian niku asale teko Asmaul Husna ya wahid. Itu artinya ngetrapno penjiwaan tauhid ono ngersani Gusti Allah. Jadi coba di kitab pun di banyak baca ono niki kitabe. Asalnya teko ya wahidu. Selamat ya Allahumma ya wahidu. Disempurnakno ya ahad. Zatnya Allah ya ahad. Selain Allah halikun, kullu syai'in halikun, ya ahad. Tadi kullu syai'in halikun illa wajha, niki enten asma'ul husna, ya ahad. Allah yang maha satu, Allah yang tunggal, selain Allah tidak ada. Unjuru hati. Ngetrapno kullu syai'in halikun illa wajha. Jadi ilmu niki lho sing kudu digoleki. Tapi nggih kadang-kadang kula njenengan wis kadung ana swara-swara sumbang, krungu swara wahidia wis trauma lah niki. Jangan negative thinking. Cara negative thinking niku jangan suudzon dulu aja. Aja. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu kasirom minam dhanni inna ba'da dhanni ismun. Al-Hujurat ayat 12. Dileng nang menungso. Kowe aja kakean wong-wong sing iman. Aja akeh-akeh nyongko-nyongko wis to. Lek ora ngerti diam lebih baik. Jangan mengandai-andai, jangan menyangka-nyangka. Lek gak ero diam lebih selamat. Inna ba'da dhanni ismun. Sak temene wong nyongko-nyongko niku ini sebagian besar adalah dosa. Apa ayatnya gak diterapno niki? Jam bersani jagat raya ini. Iki gane sangkaan-sangkaan. Mulane gak iso aman niki hadirin. Wong niki enten ulama besar. Yang mana itu ada zaman itu ada ulama. Ya, sowan nang kiai besar, kiai sing ageng niku. Waktu ditemoni niku omahe welek ngoten niku. Terus akhirnya ambu basin badek sing luar biasa. Terus takon kiai, kok ambu basin iki ambu nopo? Padahal kalau wingi, kalau wau, kalau lunggu, raun mambu apa-apa, saiki ambu ini kok basin ada apa? Jawab ulama mukasyafah kalau iki dudu ambu apa-apa sih? Iki ngono ambune atimu duwe sangka elek marang aku. Nyongko ya apa sebab kiai ini gak tahu serbanan, kiai ini gak kelambi cekak, kiai ini mulai gak mau pacul, ala iki potongannya duduk kiai, duwe rumongso ngoten mawon, diwujud no kali Allah barokah keramatai kiai, Syekh Abdul Sa'roni, sakolo songkoan elek baunya busuk, menjauhkan malaikat rahmat, nyedek wonten majelis niku. Lalu wong siji nyongko elek buas ini kok ngene malaikat rahmat ngedo. Lalu wong sak Indonesia padha songko elekan ya opo iki. Mulane abalak iki akeh rahmate ka ono. Ini hati-hati hadirin. Bahkan lek wis nyongko elek iku mangke muncul iku rumangsa apik. Ya ayyuhallazina amanu la yaskhur qaumun min qaumin asa ayyakunu atas pundin dawuh niku khairum minhum. Jadi abil jadi aja nganti kowe itu merasa ngolok-ngolok golongan yang lain dengan yang lain. Lek durung jelas aja olok-olok. Lek wis jelas elingno dengan bijaksana. Kalau ndak mau, kalau memang mudorot, hentikan dengan tanganmu. Kalau tidak mau, hentikan dengan ucapanmu. Falyastati fabi kolbi. Falyastati fabi lisani dengan ucapanmu. Lek ga iso dengan atimu. Zalika at'aful iman. Dan itulah rendah-rendahnya iman. Selemah-lemahnya iman. Ini hadirin yang dulu. Tapi dunia kalau jenan golek ilmu manfaat itu sulit. Gitu masuk golek ilmu nang gedung ini. Kepin manfaat. Waduh. Jenan nang gedung ini paling ilmu ini ora manfaat. Rone gak manfaat mulai ngaji rumongso. Wah sing bener ini ngaji di gedung. Lian ini salah. Lu rumongso bener nyalana wong lian ini ora manfaat. Kadirin. Ayo zaman korek sih. Wah sing bener ini ngaji di gedung ini. Iso gak ingat ngerti hati. Lek kono lian ini salah. Wah sakau anjrek derajat kulon jenengan. Karena merasa lebih baik. Tolong perhatikan. Ati mule kulon jenengan. Bersihkan jiwamu. Wis umur pinten kulon jenengan. Wis umur piro. Ati mule kok gak sangu iku lho. Mestine ati mule ku sangu. Sing sangu utama ku jiwanya itu sing paling utama. Ini hadirin. Mulane kulon jenengan monggo kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau panjang dengan belajar membaca ini, ya begitu itu sudah. Hadirin yang saya muliakan. Ini sehubungan doa yang kalau ingin diaturakan. Mulane wali ini Gusti, awak kok disingit ini karena ilmu ini ada di jero hati. Lalu kalau jalan ilmu ini ada di akal, mulane muncul terus. Dikalano gak gelem, disalano gak gelem. Lalu ulama-ulama sing ilmu ini ada di jero hati hikmah, disalano malah diingkuk. Hingga matur suun kula. Sebab kula mboten saged ndelok awak kula dhewe sing semerap jenengan nggih kula kata salah. Sudah begitu apa belum hadirin wa hadirat? Engko malah disinggung titik muncak genine. Maksudnya geni ku nafsu amarah. Kita gimana? Kita dikontrasi sudah menyesal. Lah apa dikontrasi menyesal? Iku digosok ati kula jenengan kali Gusti Allah. Lah lek gosoke Levis yang digebloki ngoten niku. Nah ati kula pancen digosok kali Gusti Allah. Digosok ekonomi, digosok kontrasan, kait ngaji dilokno wong. Kait ngaji mundur, itu gosokan. Kuat apa mboten digosok kula njenengan? Ya gak kuat ya kotor maneh niku. Ini. Mulane wali-wali sing bijaksana ku dipendem kali Gusti Allah. Ya ono kalane tukang becak, Pak. Jenengan percaya gak percaya nak tukang becak pengamal wakil dia. Wafat 76. 2006 wafat 86. 2006 dikeduk ngelindi. Berarti itu 2006 ambil 86 berapa? 20 tahun. Wutuh tukang becak itu. Ruh-ruh loh. Pengamal wakil dia. Isoy menghiasai dia Rasulullah. Sholat ya sholat. Kenal-kenal wong sik famili kula. Waduh niku. Lho jasate mawon bumi gak gelem mangan. Dihargai kali Gusti Allah. Saking bersihne ati. Lah kan jenengan nek atine ora bersih endi iso wudu? Jangan kadu wudu nggih kadene. Sudahlah mari kembali, kembali. Mulane kalau wingi 2 minggu ya beberapa yang lalu di dawuh wali niku macam loro, Pak. Siji waliyun yagna fala yaro ma'allahi syai'an. Iki sing sing napa iki? Sing sadar fana niki. Iki sing sing napa kok sing dipandang niku waliyun yagna fala yaro niki nggih. Ma'allahi syai'an wis. Gak delok apa-apa sing dipandeng Gusti Allah tok nganti lali karo awake dhewe. Tapi wali koyo ngene gak kena diguroni. Boten kena diguroni. Jadi wali sing sadar, atine kok ilmu ono jero. Bareng almune ono jero ngetrapno kullu syai'in halikun illa wajha. Akhire ketarik, ketarik iku jenenge majdub, jazab. Dadi ono wali jazab. Saking jadabe niku gak ngurus bungkus. Sholat wis sak tepake bola-bali gak sholat, tapi jadab temen. Lek kula jaman sak niki kula dudu jadab niki bahaya. Rene jadab ambek gak jadab ono dhuwit 200.000 ambek 10.000 kok milih sing 200.000 iku dudu jadab niku. Wong ngerti sian. Pandangane nang Allah niki. Iki ngetrapno kullu syai'in halikun illa wajha. Liyane ora ono. Niki Nabi Allah Khidir nate ngalami situasi rohani sing kaya ngoten. Nabi Allah Khidir. Sehingga waktu Nabi Musa diutus meguru karena merasa ora ono sak jagat sing paling dhuwur elmune. Akhire dipun didik kali Gusti Allah. Dididik mboten disalahno. Aja rumangsa di atas langit ada langit. Carilah orang itu di pertemuan antara laut tawar dan asin. Tondo-tondone bareng mangan dadak iwak sing mati ku mencolot urip. Akhirnya ketemu Nabi Allah Khidir. Lho Nabi Allah Khidir saat itu menduduki makam waliyun yagna fala yaro ma'allahi. Sing dipandeng Gusti Allah tok. Masih Nabi Musa iku nabine mboten ketok niku wis. Sehingga Nabi Musa ora kuat. Sehingga ana bocah cilik umur 7 tahun ditekek nganti mati. Syariat mengatakan dosa. Lek kowe ketakon mana nyingkri ya kon gak kuat. Akhirnya ditunjukkan dalam Al-Qur'an ada di dibatikan. Mulane gak kena diguroni. Lah lek jenengan guroni ana arek cilik melu ditekek wisane apa? Kiai ini gak sembayang melu gak sembayang ora iso sing ora sempurna. Tapi tetap wali. Yo gak oleh ditiru lho niku. Lek jenengan tiru ora karu-karuan gak iso ngetrapno syarate, gak iso ngetrapno sunah. Wong sakniki akeh wong ninggal sunah karo mandeng gurune niku napa? Oh guruku gak sembahyang pandengane nang Allah, wali gede akhirnya gak melok sembahyang. Wis aku ning tok ae mandeg tok salat tanda iman. Lah ya rusak syariat ini. Lek gurune gak apa-apa manjen fana tenanan. Lah sampean duduk gurune gak nduduki makom iku mung weruh tok hanya ilmu kok jenengan kula niki ngetrapno ngoten mboten kenek sebab panjenengan dhisik sadar syariat kudu ditegakno. Tolong pengamal waqidiyah syariatnya sing sadar kok sampean sing ngerti duit tegakkan. Wong ya sayyidi ya rasul cinta kepada rasul kok gak gelem salat kan aneh ini. Tapi ndak ada nggih alhamdulillah. Lek wis gelem salat jamaah dilatih. Maghrib sampai isya bila perlu itu munajatnya para aulia para kekasih Allah ojok mudun preimangan dhisik ya wis mari isya boleh dahar urusan jasad karekno urusan roh maghrib nganti isya iktikaf ono masjid ono musala lek gak gelem yo ono omah maghrib baru mudun ini sunah-sunah rasul iki wali sing nomor 1 fana gak kena ditiru niku tapi elek mboten niku. Niku wali gede kasih Allah, tapi saking ditarik sing gede nih wadai gak kuat, sehingga syariatnya hancur. Lah sama niru niku rusak ora oleh. Sing nomor loro, waliyun yabqa fayarallaha fi kulli syai. Sing nomor loro niki wali sing disingetno Gusti Allah krana atine niki duduki makom bako. Wali yang bako atine ku lila-bila iku mancep temenan ngoten lho. Masih digoncang ujian gede ya apa wali bakok niku imane sadare kaya karang ana ing laut. Jangankan hanya diantam ombak dan angin, diantam kapal-kapal yang hancur karena karang di laut kokoh dan tegak. Lu wali sing bakok niki diuji elek, diuji api, dikontrasi kancane, dihina orang lain, tetep pandangane bakok, bakok niku kekal. Pandangane gak berubah marang Gusti Allah. Halah, masih koni lo ilokno gabe ku Gusti Allah. Aku mung pasrah nang Allah. Ujianku kok enak suge. Halah, wong dunya yo bakal ditinggal, duwe akeh ditinggal. Kabeh iku mung Gusti Allah. Niru trap-trapane Nabi Sulaiman. Hadza min fadli Rabbi. Kabeh iku lu fadlile Gusti Allah. Dene ku pandangane kaya ngono. Lho jenengan iki dibimbing dadi yo ngono ngono lho. Lah kula jenengan diuji kancane mawon bingung niku terus pundi. Apa meneh Israil teko terus pundi hadirin hadirin. Kecil niku kecil. Selagine panjenengan menemukan Tuhan, Allah di hadapan jenengan, Allah di hati jenengan, semua tuh makhluk kan apa-apane. Kok sampai dihadapkan kan apa-apane kok malah mundur niku lho. Wong padang kok panjang mau ndak mau pasti akan berhadapan dengan Tuhan. Pasti depan karo Gusti Allah. Ono kalane depan menerima kasih sayang, ono kalane depan dimintai pertanggungan jawab. Dari loro niku tok, Mbun. Waliyun ya beko fayarallaha fi kulli syai. Dadi pandangane nang Allah. Diuji apik Allah, kabeh ujian. Gene ndek jerone ati titik. Lho wong sing dipun paringi trap-trapan bakok kekal ngalami ujian apapun. Ya, ngalami apa ae wis. Pandangane nang apa? Lek kepreset contoh, ya Allah aku kadung emosi, cepet balik. Wis iso ngono napa mboten? Apa kepreset borek pisan? Ya Allah Gusti Allah dipuriki. Astagfirullahalazim. Gusti Allah sing gawe urip dipuri. Wis gak sekolah pisan, gak sembahyang pisan, gak golek ilmu pisan, gak mujadah pisan. Allahu Akbar. Gusti Allah dipuri. Zaman ini seperti itu. Ingat anak-anak kita setelah lulusan. Gak lulus, putus asa, bunuh diri. Sopo sing tanggung jawab? Panjenengan kabeh sing kenal ilmu niki. Fafiru ilawe kurang, hujadai kurang, sing ngendelno aku ni mawa. Niki sing kurang, kurang diperhatikan. Ayo perhatikan. Jangan kecil. Andekan sak jagat ngedoi kula sampean. Selagine sik ana Gusti Allah, mengapa kita takut? Omongnya gampang, Pak niki, Pak. Aku gak wedi makhluk, kabeh Gusti Allah. Buktikan kalau begitu. Lek sik ana ati kecewa, goroh kowe. Ala kabeh makhluk kecil, sing ana Gusti Allah. Jangan munafik ana ngersani pun Allah. Lek jenengan teman-teman, kula teman-teman berpegang kepada Allah. Bila perlu jangankan seorang dua orang, sak jagat mungsuhi, tetap hatinya tenang karena semua itu hanya Allah. Tratno iki, tratno atau monggo dibuktikan di hadapan Allah. Jangan munafik. Ilmu ana dadi, ana kalane dadekno wengku tambah cedhek, ana dadekno tambah doh karena munafik, karena ilmune gawe paes-paesan saja. Nggih, monggo diperhatikan. Polae ate mule kula njang kudu ro bekale. Ate mule. Wong ate mule nang Gusti Allah gak ro sangune. Ya iku sangu jenengan nggih trap-trapan niku. Niki le. Engko kadung mati ketok amale, ketok hajine, ketok dungane mandi, kobong kok harus memandang Allah. Wong jelas innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Duh, kula jenengan dengan belajar ilmu niki selawat wakidan mencetak ati kula panjang merono. Lah kula jenengan harus kadung negatif thinking to nggih, kadung suudzon niki lho, masyaallah. Nggih monggo iku selawat kok dudu golongan, dudu aliran, gak ngerubah keyakinan jenengan. Monggo kita buka buku selanjutnya. Didawuhkan dalek ngono pandangane nang Allah apa masalahe? sebab wallahu khalaqakum. Allah sing nyiptakno kowe kabeh. Wa mata malun opo sing kowe perbuat napasmu, mlebu metune napas iku Allah sing nyiptakno. Duduk napas iku teko paru-parumu. Duduk teko jantungmu sing berdetak mengedarkan darah ke pembuluh darah ke seluruh tubuh. Napas mlebu metu duduk teko paru-paru yang ada di sebelah kanan rongga dada. Iku mung alatnya Allah kanggo nakdirno mlebu metune napas. Nek dindek menit gak temawan bingung lanjut dengan kabeh gak melu duwe kok lali ambek sing gawe. Kan aneh ate mati kok lali ambek Gusti Allah. Terus budi hadirin wal hadirat. Ayo kita bersihkan mujadah. Mujadah. Lek ngono kabeh mlebu metune napas, sing teko Gusti Allah. Niku wonten surat Ar-Rahman dipundhawaken. Ayat 29. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Fabi ayyi ala irabbikuma tukadziban. Ar-Rahman 29. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari itu Allah memiliki urusan. Urusan nurut mufassirin, nurut tafsir, urusane Allah yang lahirno, yang mematikan, yang menghidupkan, yang goncang, yang ujian, itu urusane Allah. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Duduk gawane urip, tapi Allah sing niptakno. Aja rumangsa, aku kuat gawane urip. Aku iso napas yo gawane urip. Duduk iku tetep Allah. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Lelek wis kabeh diurus kali Gusti Allah, lek ngono kudu roh karo Allah. Fabi ayyi ala irabbikum tukadziban. Lek ngono nikmate Gusti Allah ndi sing kowe dustakan? Manusia pancen pendusta, kadzib, dosa, goro kabeh. Iki nggih hadirin. Mulai ten dawuh, dawuh selanjutnya. Ma min nafasin tubdihi illa walahu fika qadarun yumdihi. Niki dawuh. Ma min nafasin tubdihi. Maksudnya apa? Ora ana mlebu metune napas ingkang kula panjenengan tokno. Dadi panjenengan iso nglebokno mlebu metu. Bismillahirrahmanirrahim mlebu metu, metu mlebu. Akhire disedot, ditokno maneh, dihirup mengambil oksigen, ditokno mengeluarkan karbon dioksida sehingga manfaat kanggo tumbuh-tumbuhan. Illa walahu fika qadarun yumdihi. Melebu metune napas kula jenengan ini kecuali keluar masuknya napas iku gowo takdire Gusti Allah sing kudu dilaksanakno. Niki lho. Akhire enten metode melebu Allah, metu Allah. Iku mung iso maca. Iki pelaksanaane sing paling penting. Lale melebu Allahu Allah. Niku mung sekedar membaca lesane. Trap-trapane Allahu melebu metune napas niku sing paling penting. Sebab iki sing digowok mati. Lale Allahu Allah iku mung nglatih supaya iso melebu nang ati elmune. Allahu Allahu cek iling nang Allah. Dadi Allahu Allahu dadak dilono wonge tetep gak iso iling ming Allahu Allah akhir murang muring. Lha murang muring kan gak ngerti lek teko Allah. Dadi sik durung bisa ditrapno. Lha ngempakno niku dibutuh ilmu maneh. Niki lho. Mulane wonten tariqah. Tariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Qotariqah Syekh Abdul Qadir Jailani ya ratune wali diterusno kali Syekh Bahauddin An-Naqsabandi niku ya ratune wali sing duwe tariqah Naqsabandiyah mlebu metune napas Allahu Allahu niku dilatih niki isik jalan supaya ngetrapno trap-trapan wahidiyah kula wau sing diaturno jerone ati kulo sayen halikun ila wajha wau niku lama biyen dibimbing kali kiyaine langsung iso cos bleng karo gurune nggawa nadra saiki turun temurun sing ana mung pengetahuane ya mungkin kulo panjang kudu belajar lebih giat. Alhamdulillah situasi kaya ngaten iki kula njaluk diparing. Mulane dengan kiai-kiai sing ahli niku jenengan hormat karena itu termasuk golongane ulama-ulama sing dicintai Allah untuk mencapai ya beko nggih waliyun yabqa fayarallaha fi kulli syai'in. Pokoke ana jenengan ikuti panjenengan perhatikan iku elmune. Iku wong apik nuntun supaya jenengan iku gocelan nang Gusti Allah tok. Nah, tapi alhamdulillah di sini selain itu niki ana elmune, ana amalane langsung kanggo ngetrapno Allahu Allah di ati niki supaya dadi rasa lan perasaan. Ilmu niku disebut ilmu wahi. Ya, kan den. Selawate sing kanggo awate krana didonga digandeng kali donga wahidiyah, akhire jenenge selawat wahidiyah. Padha karo selawat digandeng kali donga nariyah, watan fariju bihil qurab, akhire menjadi selawat nariyah utawa selawat tafrijiyah. Ana selawat digandeng kali donga tunjina biha, akhire dadi selawat tunjina. Ana selawat digawe muji-muji Rasulullah, memuji Rasulullah sing kaya ngono sampai disirikno karo sebagian ulama karena saking dimuji-muji jenenge selawat burda, karena isine puji-pujian nang Rasulullah. Oleh muji Rasulullah, pokoke cuk sembah ngoten to lho. Sebab sing disembah namung Gusti Allah. Kadang-kadang kalau panjang, kadang-kadang melok-melok gak ngerti, oh apa Gusti Kanjeng Nabi dipuji-puji, ada nih ngalah Gusti Allah, lah. Sijil, Allah ku batin sing paling kuat. Karena kullu syai'in halikun kabeh ku rusak illa wajhamu Gusti Allah. Lah ini cara menempatkan mawon sing kadang-kadang boten benar, boten tepat sehingga terjadi fitnah sing kaya ngoten. Pujilah Rasulullah karena beliau Allah dhewe memuji sak dhuwur-dhuwure. Gusti Allah muji Kanjeng Nabi kaya ngono, kok kula panjan umate muji Rasulullah kok ora wani, kok ono kancane muji direken syirik mawon. Lah monggo dielmoni mawon lah, sing gak salah. Nggih. Ma min nafasin tubdihi illa walahu fika qadarun yumdi. Dadi ora ana mlebu metune napas sing kula panjantarno kecuali mlebu metune napas iku nggawa takdire Gusti Allah. Mlebune napas nggawa takdir, mbok takdir eling apa takdir lali, mbok takdir emosi apa takdir supaya kehidupan kula panjang langgeng. Sehingga didawakan kala wau kula yaumin huwa bi fisyan. Nggih, niki didhawuhaken wonten surat Ar-Rahman kalau sampai ana wit rutu siji niku lho godhong iku wis ana takdire Gusti Allah. Niki kudu diyakini. Panjenengan mlaku dadak ana ulo mlebu mliwat terus diplindes montor iku takdire Allah. Aja maneh kaya ngono. Panjenengan mlaku dadak ana krikil mecetat kena bane sepeda das nabrak kaca iku nggawa takdire Gusti Allah. Panjenengan ambekan dadak krasa lara dadane iku takdire Gusti Allah. Ayo ngersula lek kepengin munafik kepengin kufur. Wong ditakdir Gusti Allah kok ora rido niku lho. Kula jan kata kufure nggih, Pak, Bu. Diuji titik sandung titik untune lara lali karo sing gawe ujian. Diuji kene lali pasrahno ayo kula panjenengan gak urip gak ono apa-apane kok. Niki lho. Mulane kula jan kudu ati-ati. Kudu ya. Kudu memperhatikan ini karena ini ilmu ini waktu dijaga sing tenanan aja nganti lepas nih hadirin wal hadirat. Mulane ilmu ini kan tengkale nggih. Jadi kula jan supaya lebih paham. Yo nek ilmu ini ilmiah-ilmiahnya ya. Ono ilmu sing di jero ati, ilmu wahidiyah sing termasuk niku aku, nggih termasuk ilmu tauhid sing diterapno lho ya. Lah nek ilmune mek diwruthok sik bangsa jaba niku. Bangsa kulit. Cuma ilmune sing dibahas ilmu roh. Tapi lek krono ilmune apal-apalan isik kulit durung ngrasakno. Padha karo wong nyeritakno gula, gula niku legi. Iki sik durung iso dirasakno isik jaba isik ilmiah. Tapi wong ngemut gula dirasakno niku sing bener. Mulane durung karuan wong sing cerita gula legi sing ngrasakno gula durung karuan. Masih kula ngaji koyo ngaten durung karuan nek iso ngetrapno. Ngeten lho. Karena iku bangsa kulit, bangsa jero. Lah di dalam ilmu niki kan loro. Niki dipunaturakan kali Gusti Allah wonten surat Ibrahim. Ibrahim ayat 24-25 mangke dicek. Dipunaturakan alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajarotin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi izni rabb biha. Ini kan telur ilmu. Ini kan surat Ibrahim. tidaklah kau perhatikan kaifa daraballahu masalan kalimatan, bagaimana Gusti Allah membuat suatu perumpamaan. Yang perumpamaan kebaikan ilmu niku diibaratkan kalimatan thayyibah, yaitu kalimat thayyibah itu trap-trapane la ilaha illallah. Nggih. Kalimat thayyibah itu la ilaha illallah. Iku ilmu batin. Iku digambarkan kasajaroten kaya uwit thayyibatin, uwit gedhe sing bagus, gak kena penyakit. Uwit gedhe bagus ora kena penyakit. Asluha sabitun. Oyoten ku mancep nang tanah gak goyah. Lah nek uwit lek oyote mancep masuk rubuh to, Pak? Asluha sabitun wa far'uha fis sama, lan pang-pange niku mentiung ana ing langit. Iki kok cara sing ketok iku oyot apa pang? Ya pange. Mulane wong duwe ilmu dhahir iku mesti ketok nampak. Kuwat ilmune dhuwur, wong ku apik. Tapi lek ilmu sing digambarkan asluha sabitun nyamar. Al-humul. Kumul ku nyamar, disamar nama Gusti Allah. Kata uang becak, tapi ilmu ni uang ngadap ngedapi, kata uang becak. Tapi gak iso ngalah no. Kadang-kadang macam. Pernah tak didawakan ada suatu majlis di masjid yang sangat besar ngadak nebasul masail, masalah ilmu tauhid. Suatu saat kiai-kiai mbundeli, kurai so nemok no, dadak tukang sabu angkat tangan kiai. Jawab ini ku ngeten lo yai. Makhir kaget. Tukang sapu di masjid ilmu ning melebihi ulama-ulama yang ada di zaman itu. Disingit no kali Gusti Allah. Ya mungkin-mungkin jenengan ya lahir ya batin ngoten nggih. Ya dhuwur mulya dhuwure ya disingit no kaya Yai Hamid almarhum radhiyallahu anhu fasilwan. Yai Hamid tuh ilmune dhuwur, mondoke sawen-wen, tapi disingit no kali Gusti Allah. Yai Hamid selalu tenggelam. Lalu kula mboten, kula nggih jenengan nggih to. Ono ilmu titik mawon waduh wis luar biasa. Kaya pemain silat sik ban putih kancane dijak geluti dijak debat terus iki. Kan aneh niki. Pemain silat ban kuning kan ngoten nggih. Padha karo tentara sik kopral untuk biskup ae gawe seragam, tapi sik jenderale gak gelem niku. Ya muga-muga ya ilmune dhuwur ya disingitno kali Gusti Allah. Asluha sabitun digambarno kalimat thayyibah, bangsa rohani iku mancep ana ing tanah sing paling dalam. Wa far'uha fis sama' langpang pange, kok cara ilmu fur'iyae iku kaya pangalor ngidul, terjadi perpecahan selisih pendapat, itu rahmatun jari Kanjeng Nabi. Ojo nganti bedo ilmu, bedo wirid dadi congkrah, iku ngono rahmat. Jaman sakniki bedo selawat mawon wis rumangsa apik siji, siji diharamno, siji disalahno. Kan aneh Al-Qur'annya begitu. Silakan ngamal macam-macam, sing penting oyote siji mancep nang tanah. Allah kullu syai'in halikun illa wajah, kabeh tidak ada apa sing ana mung Allah mancep nang tanah. Tanah niku digambarno jiwa menungso, atine menungso. Wa far'uha fis sama, iku terjadi perbedaan-perbedaan. Ono ahli fikih, ono ahli iki beda wirid, beda kunut, beda salate, tapi tetep ya beda salate kunute ngoten maksude. Beda wirite, jarno jan far'uha iku. Cabang. Tapi asluha sabitun, oyote kudu padha. Lah lek sing nyimpang oyote gak padha niku lah sing sesat niku. Oyote padha iku pandengane nang Allah, ya gak jagakno liyane Allah, diaturaken kalau jagakno Gusti Allah, gak jagakno wirid, gak jagakno amal, gak jagakno haji. Asluha sabitun, mancep nang tanah. Kula namung jagakaken panjenengan ya Allah. Krono urip mati kula ini adalah Engkau. Kula wis kadung janji dumateng panjenengan, saben salat kula janji sedina 5 waktu badhe kula amalaken, kula terapaken. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, pandangane nang Gusti Allah. Inna sholati sembayang kulo niki lo Gusti, apa sembayang untuk Masjidil Haram apa Nabawi rikolo haji, wa nusuki ibadah kulo sedoyo, wa mahyaya urip kulo mlebu metune napas kulo ya Allah, wa mamati mati kulo pasrah dumateng panjenengan, lillah namung kulo mandeng jenengan, lillahi rabbil alamin. Iku janji wis ditrapno ora, ngono lho. Mestine kula njenengan terima kasih dengan pengajian di gedung niki atau di radio mestine ngoten nggih. Dengan amalan selawat lagi dia, mestine terima kasih. Aku dituduhno. Nggih mboten wahid dia tok nggih ulama kuwatah dituduhno nggih kata karena ini gedung ini pengajian khusus niki mestine ngoten. Nggih terserah. Kula njenengan sedaya hadirin wal hadirat. Monggo kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Karena kita ya sing jelas masih belum sampai. Kula panjenengan kata dosa. Kula panjenengan kata kesalahan-kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kula njenengan sampai saat ini nggih kaya ngeten iki. Nggih monggo kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Supaya kula panjenengan sewaktu-waktu mulih nggih. Mule wonten ngersanipun Allah. Niki kula panjenengan pandengane mung siji. Aja nganti kula njenengan nazak. Moro ketok iki ketok iku terpengaruh jangan iku ujian. Pandang Allah ketok swarga iki makhluk, aku kudu nang Allah. Ketok bidadari tuju iku tujuanku, aku ate mule nang Allah. Selamat. Sing soro niku kok kula jenengan nate mati nazak Israil teko dadak gambar swarga ketok bidadari ketok kepincut ancur kula jenengan. Saat terakhir tidak memandang Allah. Gak husnul khotimah pandangane lek ketok swarga babah alhamdulillah tapi atine gak kepincut swarga. Bali ana ngersane Gusti Allah kana kullu syai'in halikun illa wajah. Hadirin ingkang kula muliakan. Di mekatan monggo kita perhatikan kita hati kita terutama sing diaturaken kala wau monggo kita renungkan cepat lambat kula badhe kondur wonten ngersanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Di monggo lah kita perhatikan dengan sungguh-sungguh mumpung ana kesempatan. Jangan sampai kula panjenengan tertipu dengan keadaan yang ada ini. Nggih monggo perhatikan kita sungguh-sungguh mohon kepada Allah sehingga kula panjenengan diridhani kali Allah Subhanahu wa taala sewaktu-waktu meninggalkan dunia ini kita mati nggawa iman mati diridhani kali Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih wis hubungan dengan selawat nggih. Mestine kula njenengan kudu duwe rasa cinta dumateng Kanjeng Nabi. Duwe rasa ya rindu kalian Rasulullah, sebab besok sing iso nyafaati niku namung Rasulullah. Sing iso nyafaati panjenengan iki namung Kanjeng Nabi. Tapi kenyataane kula panjenengan maca selawat mung lambine tok. Atine ganok rindu dengan Rasulullah. Man zakaruni faqad zakarullah. Dari Kanjeng Nabi ana wong dadak maca selawat eling aku. Dadi koyok kowe madhep nang aku. Faqad zakarullah iku padha karo kowe eling marang Gusti Allah. Niku wis janjine Rasulullah. Mulane sahabat niku lek eling Kanjeng Nabi nganti semaput niku hadirin. Memang oleh Rasulullah ditanamkan cinta pada Allah dan Rasul. Ini hadirin. Nah, tapi kalau panjang kadang-kadang tidak memperhatikan itu. Mulanya saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah niku diikuti kali Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar niku mertuane Kanjeng Nabi romone Siti Aisyah. Saat hijrah niku Kanjeng Nabi niku duper-uper karo kaum kafir Quraisy. Akhirnya bersembunyi di dalam gua. Mlebu nang gua bersama Abu Bakar. Saking payai Rasulullah hadirin wa hadirat. Akhirnya dia tertidur di pangkuan Abu Bakar As-Siddiq. Tadi turu wonten panggonane Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar ngerti, ya Allah, orang yang tidur di pangkuanku ini adalah kekasihmu. Orang yang tidur di pangkuanku ini adalah orang yang kau muliakan. Sebab dialah, sebab Rasulullah lah, dunia ini banyak selamat sebab kau turunkan Rasulullah. Maka aku rela Rasulullah tidur di pangkuanku. Lho ngoten niku Sayyidina Abu Bakar ati-ati njogo Kanjeng Nabi supaya gak tangi. Saat ana enak Kanjeng Nabi sare kaya ngoten niku dadak di gua kono niku ana ula, Pak. Lah ula niku enten di darat. Gua niku jenenge di sana itu di Arab Saudi ula itu disebut ular derik. Ular derik itu sing buntute muni niku. Itu ular sangat berbisa. Akhiripun Sayyidina Abu Bakar, ya Allah ana ula. Lek aku mencolot, aku obah Kanjeng Nabi tangi. Tapi kalau aku diam, aku digigit oleh ular itu. Lek nganti aku tangi utawa aku obah Kanjeng Nabi tangi, akhirnya gak iso turun di pangkuanku. Tapi lek aku meneng, aku digigit ular. Ya Allah, aku milih digigit ular daripada Rasulullah bangun daripada tidurnya di pangkuanku. Lho niki Abu Bakar saking cintai kepada Rasul. Akhirnya mboten lito hadirin wa hadirat. Ula kalau akhirnya nyokot Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar menahan sakit, ditahan. Ojo nganti aku nangis. Ojo nganti aku njerit. Ojo nganti aku obah. Lek obah Kanjeng Nabi bangun. Aku rela. Lebih baik mati. Aku mati ora apa-apa. Biarlah bisa ular ini menghancurkan pembuluh darahku. Biarlah pembuluh darahku beku karena bisa asal Rasulullah tetap di pangkuanku. Ya Rasul, biar aku meregang nyawa. Biar aku ya sakaratul maut, asal kau di sisiku. Aku mati rela asal kau tetap di pangkuanku. Ini Abu Bakar hadirin. Kulo jenengan ya apa anak-anakku adik-adikku? Andaikan racun menerima kamu. Andaikan kepalamu dipenggal, mungkin rela asal Rasulullah di hadapanku mesti ning ngono hadirin. Wakil Abu Bakar wis rela saya mati asal kau tetap di pangkuanku. Akhirnya saking lorone bisa ular itu akhirnya masuk hadirin. Bareng masuk koyo ngoten akhirnya membekulah darah Abu Bakar. Mboten kerasa akhirnya menetes air mata di pipinya. Akhirnya jatuh ke pipine Rasulullah. Tadi banyu meripate Abu Bakar netes ngenai pipine Kanjeng Nabi. Saat itulah terbangun baginda Rasul. Terus ditanya, wahai Abu Bakar, mengapa kamu menangis? Apa kamu payah? Apa kamu sakit? Abu Bakar diam. Tidak ya Rasul. Silakan tidur. Biar tidur. Aku sakit. Tidak ada apa. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar matu. Aku tidak berani bergerak. Biar kau tidur di hadapanku. Tidur di pangkuanmu. Di pangkuanku. Aku lebih ridho. Lebih bahagia. Mati. Asal kau di pangkuanku. Asal kau di kakiku. Ya Rasul. Di pangkuanku. Mengapa Abu Bakar? Ini aku digigit ular ya Rasul. Biar ular menggigit asal kau tetap di sampingku. Ini Abu Bakar hadirin Mbak hadirin. Anak-anakku hadirin. Kita gimana? Terhadap Rasulullah gak tahu ngereken hadirin. Padahal besok ono di akhirat usube digelar hisab. Amal padha ditimbang. Ibumu ora iso bantu, ora iso mbela hadirin. Kiai kula jenengan ora iso enggak mbela hadirin hadirin. Sing iso mbela mung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lho ngene pembelaane Rasulullah sing sangat agung. Kita lupakan, kita tidak pernah. Kadang-kadang kula maca selawat iso nangis, kula jenengan malah ngontras karo wong maca selawat iso nangis. Kadang-kadang maca selawat iso nangis dicap gak ikhlas. Dicap gak bener dicap ria. Koyok-koyok lonjenan hati ini wis apik bersih mawon hadirin hadirat. Padahal sahabat lek maca selawat sama nangis. Ya sing ngarang dibak niku lek makalul kiam karo nangis hadirin. Syekh Abdul Aziz Ad-Dibak didawuhkan lek maca selawat, maca dibak dan didawuhkan ya Nabi salam alaika niku cucu mung lambene air matanya mencuci hatinya hadirin. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Niki kali nangis Syekh Abdul Aziz Ad-Diba. Ini ulama-ulama yang cinta kepada Rasul. Nah kalau jenengan itu tuh kiai, itu tuh apa-apa. Ono maca selawat nangis dikontrasi, dibenci. Awas nanti nabrak bemper itu nanti hadir-hadir. Rasulullah pun merentah. Ya ayuhan nas ubeku menungso kowe nangiso dosamu akeh nangiso pun durung mati Fa ilam tabeku fatabakau. Lek lamun kowe ora iso nangis, golek tata cara, golek elmune, golek guru sing iso nuntun atimu iso gembuk gampang nangis. Sebab tangisan itu adalah mencuci jiwa, mencuci dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya muliakan, ibu-ibu. Ya sudahlah. Memang kita hanya munafik mengaku cinta pada Rasul, bohong, bohong, hadir-hadir. Tiap hari untuk gedung mujada, ya Sayyid, ya Rasulullah. Ya Sayyid, ya Rasulullah. Kerungu sejarah Rasul, kaya ngono. Kita hanya diam, saya tahu, saya khususnya. Keluarga saya lansaman, bohong, bohong, goroh di hadapan Rasulullah. Hadirin monggo kita perhatikan, kita tunduk di hadapan Allah, ya Allah. Jenengan cabut sifat bohong kula, munafik kula, ya Allah. Panjang bersihkan hati kita semuanya. Panjang sucikan roh kita semuanya, ya Allah. Agar kita menjadi hambamu yang murni. Hambamu murni, umatnya Rasulullah yang senantiasa mencintai. Jangan takut. Jangan takut hidup sekali di dunia. Harus berarti. Harus bersih. Jangan takut. Dunia hanya sementara. Tempat menanam. Kabeh podo bakal mati nih. Sowan ono ngersani Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hadirin monggo. Sudah yang gak bisa meneteskan air mata. Ya wiku dadi nasib kula sampean kabeh atos ati jenengan. Tapi sing iso nangis. Sing iso netes no bani moto. Jenengan dongak no kula. Konco-konco kula sing ora iso nangis. Panjenan suwun nang Gusti Allah, muga-muga lang diparingi podo kali sampean sing dadi atine gembuk. Hadirin yang saya muliakan, ya alhamdulillah. Alhamdulillah walaupun saya bukan ustaz, walaupun saya bukan kiai, maaf hadirin hadir. Saya orang biasa seperti sampean. Alhamdulillah masih dilewati corong ini, dilewati ilmu-ilmu yang muga-muga manfaat sehingga bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mari kita tobat di hadapan Allah sing dereng apal ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Nangislah mumpung Israil durung teko hadirin. Engko lek wis nangis saat klegek-klegek ngombe wis gak kolu mangan gak kolu, ditutukno ibuke aku ora kenal, ditutukno anake ora kenal. Nangis kaya ngono ora ana gunane hadirin hadirin. Wis tong ati copot molor mripat sampean, tetep ditolak tobaté lek wis nyawa nang di tenggorokan. Mumpung ana kesempatan hadirin, monggo Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatul Azim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillah. Ya Syafi'al Khulqi Salatu Wassalam Alaika Nurul Khulqi Hadiyal Anam Wa Aslahu Waruhahu Adrik Fakodolam Tua Batawa Rabbini Walaisali Ya Sayyidi Siwaka Fa Intaruta Kuntu Sakson Halika. Ingat hadirin, didawuhkan zaman tabiin, zaman tabi'in, ulama-ulama podo maca selawat ngadeg ngormati Rasulullah. Iki sing krungu swara tangisane, suara isakan tangis rindu nang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di akhir zaman hadirin, diwalek hadirin. Lek ana wong maca selawat nangis dikecam di mana-mana hadirin. Terus jangan takut. Yang penting lillah hanya karena Allah. Yo jok ngendelno banyu moto, balik ngendelno Allah. Allah Subhanahu wa taala. Ya Syafi'al Khulqi Salatu Wassalam. Alaika Nurul Khulqi Hadiyal Anam. Wa aslahu wa ruhahu adrikni. Faqad dalam tuwa bata wa rubbini. Wa laisa li ya sayyidi siwaka. Wa intaruta kuntu saksonalika. Ya Syafi'al Khulqi Salatu Wassalam. Alaika Nurul Khulqi Hadiyal Anam. Wa aslahu wa ruhahu adrikni. Faqad dalam tuwa bata wa rubbini. Wa laisa li ya sayyidi siwaka. Fa indaruta kuntu saksonalika. Mari kita panggil Rasulullah. Lek pian manggile karo mengu, saiki monggo karo madhep nggih Pak. Bayangno Rasulullah nang ngarep jenengan. Panjenengan matur karo rupa sing elek, karo atine bosok hadirin. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya ayyuhal ghawthu salamullah. Alaika rabbini biiznillah. Wandur ilayya Sayyidi binadroh. Musilati lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawthu salamullah. Alaika rabbini biiznillah. Wandur ilayya Sayyidi binadroh. Musilati lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawthu salamullah. Alaika rabbini biiznillah. Wandur ilayya Sayyidi binadr. Musilati lil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Hadirin kita senasib, monggo kita rapatkan barisan. Kita muliakan gedung ini. Kita ajak teman-teman, kita sama-sama berjuang. Ya, kita nanti bertemu kehariban Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang diridhonya. Nah, saya kira cukup sekian. Segala kekurangan kula nyuwun agung pangapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asfa wa tarbiyah. Wa min ghasadaz zaman annadruh wal baraka wal karoma. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.